الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ada tiga waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, yaitu pada saat setelah melaksanakan sholatul fajar hingga terbitnya matahari dan meninggi seukuran tombak, dan yang kedua pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit, dan yang ketiga setelah sholat al-asr hingga terbenamnya matahari. Dan telah kita jelaskan pula bahwa ada beberapa pengecualian, ada beberapa pengecualian yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperbolehkannya mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang asal hukumnya terlarang di waktu-waktu tersebut, seperti mengerjakan dua rakaat tawaf. Maka dia boleh mengerjakan kapan saja setelah selesai tawaf, di siang hari, di malam hari, kapan saja, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Banu Abdi Manaf untuk tidak melarang siapapun yang sholat pada waktu kapan saja, di malam hari, demikian pula di siang hari, demikian pula sholat-sholat yang memiliki sebab, zawatul asbab, diperbolehkan seorang mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang terlarang tersebut, seperti sholat gerhana, sholat tahiyatul masjid, dan yang lainnya dari sholat-sholat yang memiliki sebab. Dan termasuk pula di antara yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah setelah sholatul fajr, demikian pula setelah sholatul asr, apabila seorang yang mengqadha sholat sunnah fajr pada saat dia tidak sempat mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh, maka dia boleh mengerjakannya setelah subuh meskipun dia mengerjakannya di waktu yang terlarang, atau dia mengerjakannya menunggu masuknya waktu duha. Kedua-duanya diperbolehkan. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajr falyusallihima ba'da ma tatlu'u asy-syams." Barang siapa yang tidak mengerjakan dua rakaat sunnah fajr, maka dia boleh mengerjakan keduanya setelah terbitnya matahari. Yani di waktu duha dia boleh mengerjakannya qada'an, qada'. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Qais bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atayn. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seseorang yang orang ini mengerjakan salat setelah salat subuh, dia mengerjakannya dua rakaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada orang tersebut, salatus subhi rakaatan, salat subuh itu cuma dua rakaat, maksudnya kenapa kok ditambah lagi dua rakaat yang berikutnya? Sholat subuh itu hanya dua rakaat. maka laki-laki ini mengatakan inni lam akun sallaitu ar-rak'ataini allataini qablahuma fa sallaituhuma al-an, bahwa sesungguhnya aku tidak sempat mengerjakan sholat dua rakaat sebelumnya, sehingga aku pun mengerjakan dua rakaat tersebut sekarang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diam, yakni tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut, dan ini menunjukkan takrir, takrir persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini juga menerangkan bahwa seseorang apabila dia tidak sempat mengerjakan sholat dua rakaat sebelum fajar, maka dia boleh mengerjakannya setelah melaksanakan sholat subuh. Maka kedua riwayat yang sahih ini menunjukkan dua-duanya diperbolehkan. Apakah seorang mengerjakan setelah sholat subuh, maka dia mengerjakan dua rakaat qadha, atau menunggu masuknya waktu duha. Kedua-duanya diperbolehkan. Hanya saja ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi kaum muslimin, jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai mereka menganggap sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita sholat bersama mereka, setelah selesai sholat kita sholat dua rakaat lagi, tentu itu merupakan hal yang aneh. Kadang-kadang sebagian menuduh bahwa oh si fulan ini menganggap sholat dengan kita enggak sah, sehingga dia sholat kembali. Ya, akhirnya macam-macam lagi. Ada yang mengatakan ya, apa dia menganggap kita ini kafir apa? Kok sampai diulangi lagi sholatnya? Padahal sebelumnya sholat bareng kaum muslimin berjamaah. Ya, namun hal-hal yang menimbulkan persangkaan yang buruk, menyangka hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga masyaallah rahimakumullah, apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka apakah ditunda hingga waktu duha barulah dia mengqadha, atau dia mengerjakannya di rumahnya, ya, yang tidak dilihat oleh orang-orang yang awam, yang khawatir mereka memahami sesuatu yang tidak kita inginkan. Demikian pula halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang panjang beliau mengqadha salat sunnah ratibah setelah zuhur, beliau mengqadanya setelah salatul asr. Beliau mengqadanya setelah salat al-asr. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan menghadapi utusan Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salat sunnah ratibah setelah zuhur merupakan sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW tidak ingin meninggalkan hanya disebabkan karena tersibukannya beliau dengan utusan ini. Maka beliau pun mengqadanya setelah al-asr. Setelah al-asr. Jadi sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setelah al-asr adalah qadha dari salat sunnah ratibah ba'da az-zuhur. Salat sunnah ratibah ba'da az-zuhur. Dan ada beberapa riwayat, bahkan banyak riwayat yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, yang akhirnya sebagian menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat sunnah ba'dal asr dan dawama 'alaiha, terus menerus beliau melakukannya. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan sampai beliau meninggal dunia, terus menerus beliau mengerjakan salat sunnah ba'dal asr. Lalu difahami bahwa yang dimaksud adalah setelah salat asar. Setelah salat al-asr, ini dikuatkan oleh sebagian para fuqaha, termasuk diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, dan ini menjadi perselisihan. Bagaimana mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau melakukan salat setelah al-asr, yang itu bukan qadha, tapi itu seakan-akan menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rutinitas Nabi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la salata ba'da al-asr hatta taghib asy-syams, tidak ada salat setelah salatul asr hingga terbenamnya matahari. Maka ini yang menjadi perselisihan para fuqaha, banyak sekali akhdun warad dalam hal ini, perselisihan yang sangat panjang sekali tentang permasalahan ini. Namun yang zahir wallahu taala a'lam bahwa penting ada penyaringan riwayat dan membawa setiap riwayat kepada maknanya yang sahih. Yang nampak wallahu taala a'lam bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau selalu mengerjakan salat ba'dal asr, yang dimaksud ba'dal asr bukan ba'da salatul asr, bukan ba'da salat al-asr, akan tetapi yang dimaksud ba'da dukhul waqti al-asr, setelah masuknya waktu asar, sebelum salat asar, setelah masuknya waktu asar, sebelum salat al-asr, sebelum salatul asr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau melakukannya, bahkan terkadang sering beliau melakukannya dalam waktu-waktu tertentu, yaitu sholat setelah memasuki waktu asar, lalu beliau sholat terkadang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, terkadang di rumah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau selalu mengerjakan itu, namun beliau melakukannya sebelum sholat al-asr. Sebelum sholat al-asr. Lalu terjadi tasarruf pada sebagian perawi. Pada saat sebagian perawi meriwayatkan hadis, lalu mereka meriwayatkan dengan pemahaman mereka, maka disebutlah ba'da sholatul asr, setelah sholat asr. Karena mereka menyangka bahwa yang dimaksud ba'da al-asr adalah ba'da sholatul asr, setelah sholat al-asr. Padahal yang sahih, ya, yang itu yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setelah salat asar, namun setelah masuknya waktu asar, sebelum salat al-asr. Sebelum salat al-asr. Ya, maka harus dibawa kepada pemahaman ini wallahu taala alam, untuk mengkompromikan setiap riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan tentang permasalahan ini. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membahas secara panjang lebar tentang permasalahan ini, dan beliau menguatkan pendapat ini, membawa setiap riwayat kepada pemahamannya yang benar, dan adanya riwayat-riwayat yang jelas menunjukkan itu setelah sholat asar namun lemah, namun ada juga sebagian riwayat menyebutkan setelah sholat asar ada sholat sunnah, namun terjadi kesalahpahaman dalam sebagian periwayatan. Dalam sebagian periwayatan yang diriwayatkan oleh sebagian perawi yang sahih wallahu taala alam, bahwa tidak ada salat setelah salat al-asr kecuali salat qada yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tersibukkan dari utusan Abdul Qais, maka beliau pun mengerjakannya setelah salat al-asr wallahu taala alam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah yang kita pelajari, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.